ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara mengatasi was-was kebimbangan yang dirasakan selama menuntut ilmu, terutama kebimbangan dalam menentukan pilihan tempat menuntut ilmu? Nah, ini bukan masalah ya, cuman dia bimbang di mana dia belajar. Nah, itu cuman dia perlu belajar saja. Bagaimana etika belajar itu menuntut ilmu? Ilmu itu diambil dari mana? Bagaimana cara mengambilnya? Siapa? Apa sifat-sifat guru yang layak diambil ilmu darinya? Dia perlu belajar itu saja. Kalau dia sudah belajar, maka insya Allah ta'ala dia tidak akan bimbang nanti. Dia akan tahu di mana dia belajar dan di mana dia mengambil ilmu. Itu kitab yang pertama yang sudah kita kaji di Doro ini. Hah? Masih ingat kitab yang pertama? Apa itu kitab yang pertama? Al-Mandhumah Al-Mimiyah, karya Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Kalau dia sudah ikut, dia ulangi ya. Kalau yang belum ikut, dia pelajari. Itu rekamannya lengkap tuh, bisa diambil di mana-mana.